Tiang tiang munafik zaman rumit. Sering sowan ring Kanjeng Nabi. Mendekat ring Kanjeng Nabi. Nek nuju jamaah oneku makmum nok burinan. Nek ngomong nok ngarsane Kanjeng Nabi. Apik tenang. Tapi engko nek nok mburi. Dhewe. Karo nalika sowan. Lagi diterangake wong munafik miso-misoi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diparingi kersa dening Gusti Allah. Nganggo tetembungan alam taro apa rung ngerti siliramu Muhammad. Kowes ngerti dah durung. Iki Gusti Allah mirsakake Kanjeng Nabi. Kowes ngerti. Ilal ladzina marang wong akeh yaiku munafik tawallau. Kang mengo melengos sapa lazina melengos di kauman ing golongan kaum wadiballahu kang gendu sapa Allah alaihim ing atase kaum sing dimaksud wong Yahudi niku golongan wong kafir sing dibendu dening Gusti Allah. Nawone Fatihah diisyarai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinash shiratal mustaqim ya Allah Gusti mugi paring pitutuh panjenengan Gusti naeng kita ashiratal mustaqim ing dalan kang lurus dalan sing lurus ku dalan sing mempertemukan antara Tuhan kalayan kawula. Garis yang mempertemukan antara dua titik. Dua titik yang dimaksud hamba Tuhan. Yaitu agama Islam yang wis ditata dening syarak. Terus dimantepke. Ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim yaiku jalane tiang-tiang ingkang panjenengan paringi nikmat. Sapa iku? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada' wassalihin. Tiang-tiang sing diparingi nikmat dening Allah yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin. Ghairil maghdubi alaihim sing dudu wong sing dibendone. Dudu wong Yahudi. Waladdallin lan dudu wong sing sasar yaitu wong Kristen, wong Nasrani. Ini tafsiran Fatihah. Jadi Yahudi diisyarai nangane Quran, nangane Fatihah al-maghdubi alaihim. Lan iki antarane ayate. Qauman wadiballahu alaihim. golongan sing dibendone Gusti Allah. Iki riwayate. Ana wong munafik jenengane Abdullah bin Abtal. Sowan ning Kanjeng Nabi. Bajane ngomong-ngomong nang ngajane Kanjeng Nabi. Cerita mau dilapurno ring Yahudi. Dilaporake ring ngene wong Yahudi. Setunggal wekda tanya Nabi nuju tengene kamar. Tengriku ngendika. Ring ngene kalangane para sahabat awas. Dina iki bakale ana wong mlebu rene atine ati wong sing mlodo matane mata setan. Kanjeng Nabi nawung ngendika ngoten. Awas iki engko ana wong mlebu rene atine kaya wong sing penggede galak matane ini mata setan. Kanjeng Nabi lagi ngendika ngoten Abdullah bin Abdal mlebu matane klawu. Kanjeng Nabi lagi ngendika alama atas kamu andal ashabuka. Kenapa? Kok misah-misahi aku? Aku kok gak bisa-bisahi lapo? Alama atas kamu anta wa ashabuka. Kiuna ini Kanjeng Nabi ngoten. Fahalafabilah mafa'al. Sumpah-sumpah kula mboten nate misah-misahi jenengan. Padahal le misah-misah tenanan. Terus kanca-kancane dumlebu. Sumpah-sumpah billahi ora tau misah-misah. Nalika ana kejadian kaya ngono temurun ayat niki. Muhammad wis ngerti tak durung. Niki nek mboten diterangake sebab temurune isa bingung. Mulane nalika Abdullah ketuan Nabi omongane dilaporke wong Yahudi. Dipisah-pisahi Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi. Didudoi diparingi pirsa dening Allah liwat jawuh Quran. Kowe wis ngerti Muhammad. Wong sing do mlingos-mlingos. Mahum minkum wala minhum. Mahum ora-ana sapa wong munafik minggum kudersang saking golonganmu wong Islam. Wong munafik iku ora wong Islam. Cetakno. Yeah. Lagalane Yahudi. Wala minhum. Ora golongane Yahudi. Wong munafik iku Islam ya ora, Yahudi ya ora. Dimencra-mencre, renak-rono-rene. Cara bahasane Quran, muzab-zab. Muzab-zab itu, Islam ya ora, Yahudi ya ora. Wayah lipu nalan go sumpah-sumpah sapa lajina alal kadipi ngatasi kekoroan. Senengane gawe kekoroan, tapi nek dicek sumpah-sumpah. Nek ora. Langgu nek wesalu ngaku, dek itu wong Islam, wong mukmin. Wahum ya'lamu na'ing khalitai radina wong munafik. Ya'lamu na'iku ngerti, nek dek itu goroh omongane. Ya munafik, ayat meniko neranake kebohongane wong munafik. Nek ngomong itu nganggo sumpah-sumpah. Bolane kita umat Islam nek ngomong-ngomong biasa ora usah nganggo sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah niku kanggone nek nuju ana kepentingan. Upamane wong Islam tidak wae zina, tidak nyolong. Ing mongko ora zina, ora nyolong, upamane. Terus disejang. Nggak oleh pengadilan. Sumpah, sumpah. Karena tapi, nek nuju ngomong-ngomong biasa. Dodolan, jual beli, ora usah sumpah-sumpah. Demi Allah, sarung iki mau wis dinyang. Oh, lha gak usah. Wong sarung rego piro? Kok leren nganggo demi Allah. Namane Gusti Allah kok digo murah-murahan. Namane Allah singgo merjuangake 50.000 kok murah-murahan. Ora usah sumpah-sumpah. Irgane 50 gelem ya lah, tak gelem ya wis kok ngono wae. Demi Allah sing wis dinyang 50 leren demi Allah. Yo 50 tak kok leren gunakake lafal Allah. Jadi Gusti Allah mbok jelmeng 50 iku. Kemurahan. Ya, ini kan ya, kata sumpah-sumpah ini kok ampun tinggal. Ada di globet, bahasa kudus yang gampang. Ada di globet. Sumpah ini kok naik nuju sampean, tidak wotian, zina, tidak wanyolong, tidak waminong, nanti di pekora. Yang mampu sampean boten lah, sumpah. Ya. Lamun afek boten kanggo harian. Sumpah ini kanggo harian. Mulanya tengriki nerangake wayah libuna alal kadibi wahum ya'lamun. Do sumpah-sumpah goroh. Yang mau kan dia ngerti, nek dia goroh tenang itu. Lamun munafik ini kumboten wong Yahudi, lan boten wong Islam. Rahasiane wong Islam di kandak-kandak no Yahudi. No. Maksudnya apa? Adu domba. Ben wong Yahudi geteng karo wong Islam. Lah wong sing kaya ngono iku. A'adallahu lahum adaban syadidah. A'adda nyawesake sapa Allahu Allah lahu marang munafik azaban syadida. Lawan siksa sing banget awas. Besok disiapke dening Allah. Azab syadida. Azab sing banget. Innahum satemane munafik sa'aiku ala banget ma'opo barang kanu kang ana sapa munafik ya malu sa'aiku dong lakoni sapa munafik. Sangka lakune sing banget elek. Gelem goroh goro iku wis gak kena. Lek disumpahi, nyumpahi goroe. Jep. Mulane ancamane Gusti Allah azaban syadidan. Dan ini surat An-Nisa juz gangsal dicetakake. Munafik kok untuk azab sing banget iku piye? Nanti dicetakake innal munafiqina fid dharril asfali minan nar. Cetok. Innal munafiqina fid dharril asfali minan nar. Wong munafik besok manggon nggone pundak neraka sing paling ngisor. Pundak neraka sing paling ngisor. Kula sampun wong sawangsul nerangake undake neraka niku pitu. Sing paling dhuwur termasuk dianggep neraka sing paling enteng jahanam. Nerakane wong Islam sing lakoni dosa dereng tobat utawa durung ditampa jahanam. Ngisore jahanam lazo nerakane wong Nasrani, wong Kristen. Nomor telur, khutama, nerangane wong Yahudi. Nomor babat, sa'ir, nerangane wong Sobi'ah. Sobi'ah iku golongan sing mujo-mujo malaikat. Malaikat dianggap anake Gusti Allah. Nomor lima sakor, nerakane wong majusi, wong sing nyembah geni. Nomor enam, jahin, nerakane wong wasane, penyembah berahulu. Nomor pitu hawiyah, nerakane wong munafik, jadi paling pol. Jadi neraka sing paling pol ngisor namine hawiyah diterangane namane surat Al-Qari'ah wa ummuhu hawiyah jenengane neraka terakhir sing nomor pitu nerakane wong munafik ayate innal munafiqina fid dharril asfali minan nar. Nah, ini dia. Nah, wis. Wong munafik. Nek ngomong goroh, mesti goroh. Kok dung sumpah-sumpah itu ono manfaate apa kanggone wong munafik. Kok le sumpah nganti tenanan. Ini diterangake. Ittakhadu podo agawe sapa munafik aimanahum ing pira-pira sumpahe kanggo junatan kanggo ngali-ngalingi awake ngali-ngalingi bandane nek dhewe sumpah-sumpah ngene iku ndung wong do percaya nek dhewe wong Islam nek wis dhewe wong Islam kanggo namangi bandane supaya selamat ora dirampas karo wong Islam. Kuwi nek kafir nek nuju ana rampasan harta benda rampasan termasuk dirampas. Lan awake selamat. Mergo golongan Islam dadi ora diperangi. Awake selamat, bandane selamat. Iki tujuane wong munafik kono itu. Jadi le sumpah-sumpah kanggo nyelamet ke awake saka gangguan Islam. Nek wis ngono, banjur fasad tu. Mongko ngalang-alangi sapa dheweke kabeh. an syafirillahi sangking jalani Allah tegese jihad. Jadi orang nanti dipateni. Nek ini juga perang. Muslimin lawan kufar. Itu nek perang kan dipateni. Wong-wong kafir dipateni. Lalu munafik. Rene wis dianggap wong Islam, ora diperangi. Awake selamat, bandane ora dirampas. Diancam dening Allah, falahum azabun muhin. Monggo iku tetep kaduwe wong munafik azabun utawi siksa muhinun kang ninaake, ngasorake. Jadi seksa sing menghina. Lawes. Nak dunia. Bandane isono manfaate. Anak-anak isono manfaate. Iku nena dunia. Lambeso nangane akhirat apa iso. Bandar-bandarnya kanggo namengi. Anak-anaknya kanggo bela. Diterangake teng Quran. Ora bakal iso nek nangone akhirat. Larang munafik-munafik ku karepe besok. Nangone dina kiamat itu yo sumpah-sumpah ono. Mangke ono teng keterangane. Rumangsane nek wis sumpah-sumpah. Nangane dina kiamat itu dung aman kaya nalika nang donya. Urusan kiamat dianggap kaya urusan nak donya. Nah ini diterangake. Lantung ini ya. Ora bakal belani. Lantung ini ya. Ora bakal belani. Anhum sangking munafik amwaluhum. Apa piro-piro gandane. Bala awalatum lan orang balani. Belani. Apa piro-piro anake. Minallahi saking azabe Gusti Allah. Minallahi min azabihi. Minallahi saking azabe Gusti Allah. Se'an ing sidik-sidik. Besok nak dina kiamat. Bandane wong kaf munafik. Sing disediakake karepe ku kanggo nyuwap malaikat. Dianggap kaya nak dunia ngono lho. Nerak gelem sak miliat, rong miliat. Nerak rong miliat, ya telung miliat. Dianggap kaya nak dunia. Rumang sana, malaikat iku kaya manusia ngono. Gelem nampak suap. Mulanya bang munafik, ini apa ke? Dijawab karo Quran, ora iso. Malaikat ora iso disuap. Sing iso disuap iku ora wong lan nang donya ana suap-suapan. Besok ora ana suap-suapan. Lan dunia anhum amwaluhum. Anake yo ora bakal iso belani. Ajar piye. Ulahi kau temeng kono para munafik ashabun nari ku wong sing duweni neraka. Yus pancen dee neraka iku ngone. Utawi wong munafik iya nok neraka kholi duna iku bakal langgeng selawase. Ya, kekufurane terungkap. Sumpah-sumpah nakono. Ora ono kaene. Soalnya apa? Buku catatan amal dibuka. Jadi upamane ngomong misal, besok nak mana ya ono misalnya. Jadi bukune terbuka. Wong korupsi, niku benjen tengrikong ya ono jut yang dikorup. Bicaranya. Wa kana nabiyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti yawmal qiyamati bima ghallabih. Wong sing kene nyolong nyopet ya korup. Niku benjen barang sing dicopet sing dikorup niku diketakke. Nyolong wedhus, nggih wedhuse diketakake teng niku. Carane. Iki temurune asale nalika sakjane perang Kanjeng Nabi dicawa karo wong kafir nyolong gabut abang. Kanjeng Nabi ku dijawa nyolong. Ana gabut abang ilang padahal sing dikok wong munafik. Terus disuarake Kanjeng Nabi sing mundur. Terus temurun ayat wama kana li habiyin ayyagul wama yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Wong sing nyolong-nyolong niku besok diketakake nang kiamat barang colongane iku digendongi digantung nang gulune. Dadi bawane si A korupsi 3 miliar. Biasanya ada duit telung miliatan itu ada. Jadi gorok, bosan sakit. Jadi nanggone kiamat itu pemeragaan praktek yang sak bener. Walanya rana kata, tidak umat Islam, aja tiru-tiru lagune wong munafik. Ya. Nek ngomong sing bener. Ngrentep sing elek wae aja. Ya. Nek kadang-kadang ngrentek, ngarang-ngarang tapi sing elek-elek. Mboten usah. Apa? Mesti konangan. Nek saged ngrentek, ngrentek sing apik-apik. Ya. Nek ora, alung meneng. Alung meneng. Jadi besok selamat. Jadi pengabdian kita ditingkatake menawi saged setiap saat, setiap waktu awak kita iki piye bisane iso ngamal. Iki sampean perlu akeh. Setiap saat, setiap waktu kita beramal. Jadi mangke bijine ku akeh. Walajeng ake. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Iki nerangake wong munafik ku besok nek dina kiamat ge sumpah-sumpah ngono. Yauma yab'atsuhumullahu. Critakna Muhammad ing dalam jinane nangekake ing lajina wong munafik sapa Allahu Allah jami'an hale komplit. Wong munafik-munafik beluk ya katut dibahas. Tangi sangka alam kubur. Besok nek wis dina kiamat, tangi sangka alam kubur digiring nang ladang masyar. Digiring nang ladang masyar, karepe. Wong-wong gak munafik itu karepe. Minggir. Gelek. Karepe dikoyol nang dunia ngono lho. Kaya nanya. Orang insan delik. Orang yang cinggung giring geni neraka. Delik ya keselamat. Jadi mesti kegiring ngone ladang maksat. Lampun harus ngakono jadi takoni. Carane. Sejan dina kiamat niku. Nabi-nabi ini ditegakno. Utamane Nabi Isa, Ibu Maryam, ditunggoni wong Kristen-Kristen sing Katolik, Protestan, nok ngarep panggulang pirang, laku lo jenengan umat Muhammad, ya melu nunggoni. Nunggoni nakono. Nabi Isa karo Ibu Maryam dijepte neng panggung carane. Carane Gusti Allah le meleh-melehake wong Kristen. Nabi Isa diangkat deh. A'antakul talin nasid takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa. dalam Maryam, dalam apa seliramu wong loro nalika nek donya tau ngomong-ngomong kuwe ibumu aku telu-telu ning atunggal. Anda pun talib nasib takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Isa ceritanya dredep. Bu Maryam dredep. Kola subhanak. Moho suci panjenengan. Bayaku nuli an aku lama laisali bihaqqa. Ingkuntu kultuhu fakat alimtah. Ta'lam ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Maha suci panjenengan Gusti dalem kalian ibu mboten nate ngomong-ngomong ngoten upami dalem matur kadhasaken matur panjenengan pirsa. La wong Kristen piye? Nggih, yuk karo. Namis program begitu ini, insya, jalan. Seksi Musa apa? Kacung panjenengan sedaya ini, benih diangkat jadi saksi. Gekasi, leres Nabi Isa, leres Bu Maria, mboten nate. Oh, singkasi ngomong-ngomong dan surat kabar. Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Ini ku, ini ku besok diangkat. Ini ku surat kabarnya besok ya. Rame. Jadi surat kabar, surat kabar. Sehingga telah meninggal dunia dengan tenang. Dan tidak. Pulang ke rumah Bapak di surga. Ini ku besok ada. Lah kula njenengan nggih kula nate mos niku niku asamune. Dadi saksine kuat umat Muhammad. Hadirat umat Muhammad tidak dijangu Gusti Allah. Lah kowe kok iso ngerti berita-berita ngono sangka sapa? Kula saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kaki Nabi nombe diangkat Muhammad. Quran disebut sampai. Sambung gue di sambung karena. Jadi saksi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi saksi utama. Lah Kanjeng Nabi kanjeng pun dijawi Gusti Allah nyampe ake Quran. Quran sampun sampai datang kita studio ceritane Quran nerangake kebenarane wong Islam kesalahane wong kafir lan wong munafik niki kaya ayat-ayat ngeten iki benya nggih sampean anu waca napa lah karep wong munafik payah lifuna mongko bersumpah sumpah sapa munafik lahu marang Allah kama yahlibuna kaya le sumpah-sumpah wong munafik lakung nang sira kabeh nalika nok donya dadi nok kiamat rumangsane iso ana manfaate kaya nalika sumpah-sumpah nok donya ana nalika sumpah-sumpah nok donya ana manfaate wong Islam kata sing ketipu lan ana wayah sabuna lan pojo. Wayah sabuna niki kira asabat ana sing maca wayah sibuna. Ana sing maca wayah sabuna. Ana sing sin diwaca fathah, ana sing sin diwaca kasrah. Wayah sabuna, wayah sibuna. Lan nyono-nyono sapa munafik annahum ing satemene wong munafik ala sae ini ku negepi ngatasé suwi-suwi. Tegese apa? Ana manfaate le subah anggete. Ajatane ala innahum humul kadzibun eleng-eleng satemene wong munafik hum iya munafik ala kadzibun itu wong sing padha goroh-goroh. istakhwaza kok nganti yo ngono. Istakhwaza nguwasai. Alaihim atase munafik as-syaitanu sapa setan. Jadi wong munafik iku ditipu karo iblis, ditipu karo setan. Rene ditipu karo setan, terus pikirane pikiran setan. Rene pikirane pikiran setan, lali karo Gusti Allah. Fa'ansahum, mongko nglalekake setan ing munafik zikrallahi ing eling-eling Allah. Lali karo Gusti Allah. Mergo dipimpin karo setan. Ula ikau temang kono para munafik hizbus syaitani iku balane setan. Ala eling-eling, nganggo ala, iki peringatan. Ala eling-eling. Inna hizbus syaitani saktemene balane setan, hum iya balane setan iku al-khasiruna wong sing padha rugi. Jadi boleh kok balanya setan, rugi. Mulanya kalau jenangan, ampun sok, joro. Lan ampun gampang-gampang bersumpah. Sumpah itu dianggap barang sing mahal, jadi ojo tinggu, kanggo barang-barang sepele, kaya barang dagangan. Ya, jadi ini orang perlu tenan. Aja nggunakake sumpah. Sumpah kala innal ladzina yuhadduna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.